sekalian, terima kasih. Sekarang umur kakek kita sudah 125 tahun. Di dalam bahasa Mandarinnya, cepek jigo. Tapi kakek kita ini masih kelihatan segar bugar, kuat, sehat, walafiat. Oleh karena itu, pantas kalau kita kasih julukan si kakek capek jigo sepesian. Nah, para hari sekalian, pada pesta hari ulang tahun kakek ini, kami perkenalkan cucu-cucu kakek yang tersebar di seluruh pelosok rawa-rawa Indonesia. Dan saudara akan memandang wajah-wajah yang membuat kita menjadi gelisah. Sekarang kami tampilkan cucu kakek yang mempunyai wajah yang paling eksentrik. Kami panggilkan Mr. Iska. Halo Mr. Iska. Halo. Saudara Ateng, gimana? Masa saya eksentrik. Tapi ini biar nyentrik tapi menarik. Menarik becak. Tampang saya kan beda dengan Saudara Iska. Iya. Memang kalau saya perhatikan, tampang boleh, cuman payah di body. Boleh. Jadi you reckon saya ini tampang mercy, body oplet. Oplet mogok. Kalau dalam pewayangan, Ateng ini tampang Arjuna, tapi body Bagong. Nah, sekarang begini Saudara Iska. Apa? Pesta ini akan lebih menarik apabila saudara yang memimpin. Saudara kan biasa berhadapan dengan para hadirin yang begini banyak. Tetapi ya, ada syaratnya. Bikin pesta ini semeriah mungkin, tetapi biaya seirit mungkin. Oke? Biaya seirit mungkin. Pesta pelit. Nah, terus caranya bagaimana? Mudah. Nih, tamunya jangan kebanyakan mengambil makanan. Kalau begitu, lebih baik tamunya suruh bawa makanan sendiri. Baiklah Saudara Ateng, sekarang saya ambil alih pimpinan acara. Para hadirin sekalian, sekarang saya sebagai pembawa acara, atau lebih dikenal dalam bahasa asingnya, protokol. Sebelum kita melanjutkan acara, terlebih dahulu saya ingin berwawancara dengan kakek kita yang saat ini merayakan hari ulang tahunnya. Kakek. Ya, Ustaz. Kakek, terlebih dahulu cucu mengucapkan selamat panjang umur dan selamat berbahagia. Terima kasih atas ucapanmu, Ustaz. Cucu mau tanya, Kek. Kakek kok namanya Sol Soleh? Loh, kok pakai Sol itu artinya apa, Kek? Begini, memang ini penting untuk disebarluaskan kepada cucu-cucu semua. Dulu, ibu kakek waktu mengandung, ngidamnya itu pingin makan rujak sol sepatu. Makan rujak sol sepatu? Iya. Lalap paku barangkali ya, Kek? Mungkin saja. Selanjutnya, Kek, cucu mau tanya, apa yang menyebabkan kakek bisa mencapai umur panjang? Oh, itu gampang, cucuku. Kalau ingin umur panjang, hiduplah yang tenang, tidak banyak utang. Tidak boleh banyak utang? Gak boleh. Pantes, tiap hari saya kaget-kaget melulu, habis kebanyakan utang. Namanya utang itu hobi. Selanjutnya kakek, cucu mau tanya, makanan-makanan apa yang menyebabkan kakek bisa umur panjang? Pokoknya yang panjang-panjang saja, Iskak. Apa saja, Kek? Umpamanya kangkung. Kangkung? Kangkung oh, iya. Kan panjang. Kangkung itu panjang ya, Kek. Apalagi, Kek? Mie kan panjang. Oh iya. Apalagi kalau minyak disambung-sambung ya, Kek. Masih ada lagi, Kek? Oh, masih. Pokoknya mah yang serba panjang. Umpamanya? Kacang panjang. Celana panjang. Apalagi? Tangan panjang. Saya kira, Kek, kakek umurnya akan lebih panjang lagi kalau kakek makan kereta api. Kenapa enggak sekalian disuruh makan relnya saja? Kan lebih kenyang. Oh, jangan, Kak, jangan. Kalau relnya dimakan, kereta apinya bisa terguling. Itu namanya sabotase. Baiklah, kakek. Sekarang kakek saya persilahkan istirahat dulu ya, Kek. Ya, terima kasih. Tapi ingat, Kek, istirahat sementara, bukan selama-lamanya. Sekarang kakek silahkan duduk di kursi depan itu, Kek. Oh, yang depan tengah itu ya, Ika. Iya, itu yang dekat cucu kakek juga. Iya. Pelan-pelan, Kek. Eh, jangan itu ada orangnya. Masa mau didudukin saja. Sebelahnya, Kek. Nah. Eh, Kek. Kalau duduk. Pantatnya dulu, jangan kepalanya dulu. Lupa. Dulu pakai kan bekas pemain akrobat. Para hadirin sekalian, selanjutnya kami akan menampilkan seorang biduanita yang bersuara merdu dan mempesona. Aida Mustafa. Jalan belum. Bukan main, bukan main. Oh, Aida, Aida Mustafa. Dasar orangnya ayu, suaranya merdu, merayu, menusuk kelambu, menusuk kalbu. Apalagi lagunya sentimental, nyentil-nyentil. Diran! Ya, Om. Ya, Om. Masa saya dipanggil Om? Kapan saya kawin dengan tantemu? Jadi panggilnya apa? Pak, panggil saya Pak Iska. Panggil Pak, umurnya tuaan saya. Bagaimana kalau saya panggil Mas, Mas Isya? Loh, masa saya dipanggil Isya? Emangnya saya bencong, tak aek ya. Diran? Iya. Antarkan Aida Mustafa kembali ke tempat duduknya. Siap, Mas Is. Diran, terus kembali sini masa terus jejer duduk sama Aida Mustafa, enak saja. Betah. Betah, betah. Sini yang nek. Mas Iska, saya pantas ya duduk berdua dengan Aida Mustafa. Pantas, Ran. Pantas, pantas. Seperti nyonya dengan herdernya. Diran? Ya? Darta mana? Ada di sumur. Di sumur? Ngapain? Lagi cari inspirasi. Inspirasi? Kalau tidak bisa ngomong bahasa asing, jangan ngomong. Yang benar kalau ngomong. Inspirasi. Inspirasi. Sama saja. Panggil Darto. Ini Mas Iska. Ini Darto. Wah, ini apa-apaan sih? Orang lagi enak-enak kungkum di sumur, ditarik saja. Abung-abung kuasa. Oh, ini yang namanya Darto? Iya. Kok lucu? Perasaan dulu Darto itu orangnya gagah, ganteng, rambutnya gondrong. Kok sekarang jadi polos, klimis, rambutnya kemana? Ya ini korban ke luar negeri. Oh, jadi waktu itu ke luar negeri, mau pulang gak punya ongkos, terus rambutnya dijual. Oh, menghina. Saya ke luar negeri, bisnis. Keluar negerinya kemana? Ke Swiss. Ke Swiss? Swiss? Swiss itu mana? Swiss itu pabrik arloji. Oh, Swiss. Swiss kok Swiss, Swiss. Terus ceritanya bagaimana? Saya kan kesana pas musim salju. Wah, dinginnya kemrenyes. Oh, musim salju. Terus Darto, bisnis, dagang es. Udah gong es, di sana es sudah tinggal ngereok saja. Nah terus bagaimana ceritanya soal rambut ini tadi? Ini jadi begini karena proses kimia. Prosesnya bagaimana? Kan pergantian musim. Dari musim salju ke musim rontok. Nah ya. Daun-daun di sana kan pada rontok. Ya. Rambut saya solider, ikut rontok. Itu masih untung. Bagaimana kalau nyawa saudara Darto ikut rontok? Sebetulnya saudara Darto ini asal dari mana? Saya dari Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana? Water Golden. Apa? Water Golden. Itu kan Amerika. Ameriki. Water itu air, banyu, golden emas, jadinya Banyumas. Jadi saudara Darto dari Banyumas. Ya. Pantes bahasanya blekak-blekuk. Nah, saudara Darto. Ya. Kenang-kenangan apa yang akan saudara sumbangkan untuk memeriahkan acara ulang tahun kakek ini? Tadi tuh nih. Aida Mustafa sudah menyanyi. Ya, sekarang saudara Darto. Nah, sekarang saya mau membacakan sebuah sajak. Wah, yang bikin orang-orang terharu. Iya. Kalau begitu Saudara Darto ini masih tergolong Empu Jangga. Betul. Malah saya masih keponakannya Empu Gandrik. Apa Darto kenal dengan Ken Angrok? Ya kenal. Kenalnya di mana? Di sejarah Indonesia. Saya kira masih turunan. Bukan, tanjakan tuh. Silakan, monggo. Para hadirin sekalian, sebelum saya membacakan sajak ini, terlebih dahulu saya mohon kepada para hadirin sekalian untuk mengheningkan cipta selama 3 hari 3 malam. Kakekku, kuku, kaki, kakakku, kok kaku, kek. Sekian dari tujuh kakek yang tidak kaku. Nah, demikian para hadirin sekalian, deklamasi sajak yang dibawakan oleh cucu kakek yang jadi koki. Sampai kakek terkekeh-kekeh. Hiran! Ya, Mas Ister. Antarkan Darto. Tidak mau. Kenapa? Takut ketularan rontok. Lebih baik saya menjemput Vivi Sumanti. Loh, Vivi Sumanti ada? Itu dia. Nah, para hadirin sekalian, kami tampilkan seorang bidu wanita kecil mungil, tetapi namanya besar, Vivi Sumanti. Oh, sayangku. kasih, Vivi Sumanti. Terima kasih. Diran? Siap mengantar Vivi. Mengantar Vivi? Siapa yang suruh ngantar Vivi? Vivi mau saya antar sendiri. Lah, saya disuruh apa? Ambil minum. Buat siapa? Buat Tarto. Saya kira buat Vivi. Diran? Iya. Ateng mana dari tadi tidak kelihatan? Ada di dapur. Di dapur? Iya. Ngapain? Lagi ngaduk-aduk sayur. Panggil sini. Masa Ateng, panggil Mas Siska. Apakah paduka Tuan Iska memanggil hamba? Ateng juru masakku yang setia. Sedang masak apakah engkau di dapur? Oh, Tuan Paduka. Salah. Paduka Tuan. Loh, bedanya apa Tuan Paduka sama Paduka Tuan? Ya beda. Kalau Tuan Paduka itu ngomongnya dari belakang. Kalau Paduka Tuan dari depan. Oh, kalau dari samping? Pak Kuda Tuan. Apa? Pak Kuda Tuan. Kalau dari atas? Ya Tuan naik kuda. Pintar, pintar. Oh, Paduka Tuan, hamba sedang masak sayur. Sayur semur. Hamba campur dengan bubur. Aduh, rasanya seperti beras kencur. Hancur, hancur, lebur. Syukur, syukur, syukur. Perut gunting bisa gugur. Untuk siapakah gerangan masakan itu? Oh, untuk Kakenda yang tercinta. Waktu masih muda, hamba panggil dia Kakanda. Tapi setelah tua, hamba panggil Kakenda. Sungguh kasihan dia, karena sudah ditinggal oleh kekasihnya, yaitu Nenenda. Karena Nenenda sudah menjadi legenda. Paduka Tuan Iska, ada apa tukang masak Anda? Loh, kok masak Anda? Iya, kalau kakek, kakenda. Kalau tukang masak kenda. Oh, kalau tukang delman? Delmanda. Tukang beca? Becanda. Maukah Paduka pergi bersama hamba? Pergi kemana? Pergi ke kandang kuda. Kita ini seperti aktor-aktor sandiwara saja ya, Teng. Memang dunia ini isinya dengan sandiwara, Mas Iska. Kita aja nih, kita sudah main sandiwara di dunia. Contohnya saya. Lihat, muka saya kan tertawa, terkekeh-kekeh. Tetapi hati saya menjerit. Bohong. Loh kok bohong? Saya tidak dengar. Payah kalau ngomong sama orang tolol. Iya, enak ngomong sama orang goblok. Teng, kalau yang diomongkan Ateng tadi, saya tidak percaya. Loh, tapi yang jelas ada, orang yang rupanya serem, tapi hatinya baik. Tidak ada. Ada. Tidak ada. Ada. Siapa? Saya? Ya ilah, memuji diri sendiri. Iya dong. Istilah sekarang apa, Teng? Apa? Muka perang, hati roman. Ya ilah, hebatnya. Muka perang, hati roman. Iya. Jadi sekarang bagaimana, Mas Iska? Saya ini disuruh apa? Untuk memeriahkan suasana pesta ulang tahun ini, Teng. Saya mohon dengan hormat lagi sangat supaya Ateng menyanyi. Ah, masa saya suruh nyanyi? Loh, juru masak kumpulnya bukan dengan penyanyi. Habis dengan siapa? Ya dengan misalnya juru rawat, juru mudi, juru kunci. Pokoknya yang memakai juru-juruan. Jurusan mana saja? Ya, jurusan Muntilan. Loh, Teng, nanti dulu, Teng. Siapa tahu kalau Ateng ini memang berbakat menyanyi. Ya bisa aja, bikin saya senang. Loh, kalau memang berbakat, tinggal disalurkan. Disalurkan kemana? Ke kali. Menghina. Ke kali. Memangnya saya ikan mujair. Kalau saya ikan mujair, Masiska ikan lele. Kok lele? Iya, lele kan ada patilnya. Ini patil nih. Menghina. Ini kan hidung. Memangnya hidung saya berbisa? Oh, begitu aja marah. Sama CS. Kan kita kan CS. CS itu kalau berdua. Kalau bertiga? CSW. Baik, Mas Iskak.